Doa aku untuk mereka, semoga mereka bahagia. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Aku sadar betapa hinanya ku di matamu. Keikhlasan hatiku padamu, betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata betapa telahanmu memaksaku mengundurkan diri. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia. Dan ku tersadar begini, meratapi hati yang telah dilukai. Aku sadar betapa hinanya ku di matamu. Aku sadar betapa hinanya.